بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخوتي أعزني وأعزكم الله kita lanjutkan bacaan kitab Al-Qulub Mufid على كتاب التوحيد yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Alamatul Faqih Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Taib santri Sofan Toha Hamdani Edi, mana Edi? Enggak ada. Oke, Jalal Abdan kemana? Jalal kemana? Jalal pulang. Oh, jadi taib. Terus Rian ada? Nah, enggak ada. Kirana enggak ada. Taib. Ada yang mau baca? Belum. Nah, qala rahimallahu ta'ala, dikatakan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimallahu ta'ala selanjutnya, qawluhu wa anzalallahu fi Abi Talibin, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala turunkan firmannya tentang Abu Talib di dalam surah Al-Qasas ayat ke-56. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Walakin Allah yahdi man yasha, akan tetapi Allah yang akan memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kendaki. Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala, qawlu wa anzalallahu fi Abi Talib, dan Allah turunkan tentang Abu Talib. Maksudnya ai fi sya'ni, maksudnya tentang urusan Abu Talib. Qauluhu, kemudian firman Allah Ta'ala yang menyatakan, innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Qala al-khitab li Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Syekh Ibn Utsaimin, khitabnya ini untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang sudah lewat. Ai la tuwaffiqu man ahbabta lil hidayah, artinya adalah engkau tidak akan bisa memberikan taufik. Ini maksudnya engkau tidak akan bisa memberikan taufik, man ahbabta, kepada orang yang engkau cintai, lil hidayah, untuk mendapatkan hidayah. Nah, qauluhu yahdi man yasha, sedangkan firman Allah Ta'ala mengatakan yahdi man yasha, ay yahdi hidayat at-taufiq man yasha, maksudnya adalah memberikan hidayah dengan hidayah taufiq bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Nah, wa'alam, kata Syekh Ibn Utsaimin, ketahuilah, anna kulla fi'lin yudhafu ila masyiatillahi ta'ala fahuwa makrunun bil hikmah. Ketahuilah bahwa setiap fi'il, setiap kata kerja, yudhafu ila masyiatillahi ta'ala, yang diidhafahkan kepada masyiatullah, kepada kehendak Allah. Setiap fi'il kata kerja yang diidhafahkan kepada masyiatillah, fahuwa makrunun bil hikmah, maka dia selalu digandengkan dengan hikmah. Nah, sehingga dalam ayat ini yahdi mayyasha, fiilnya di sini yahdi, digandengkan dengan masyiatillah, man yasha, artinya ay man iqtadat hikmatuhu ayahdiyahu fa innahu yahtadi, siapa yang mengharuskan mendapatkan hikmah Allah tabaraka wa ta'ala, untuk mendapatkan hidayah, maka dia akan mendapatkan hidayah. Ini. Wa man iqtadat hikmatuhu ayudillahu adhallahu. Dan barang siapa yang dan barang siapa yang telah ditetapkan berdasarkan hikmah Allah tabaraka wa ta'ala untuk menyesatkannya, maka Allah akan sesatkan dia. Nah, barang siapa yang sudah ditentukan, diputuskan berdasarkan hikmah Allah tabaraka wa ta'ala untuk mendapatkan hidayah, maka Allah akan berikan hidayah kepadanya. Dan demikian sebaliknya, barang siapa yang telah ditentukan dengan hikmah Allah tabaraka wa ta'ala untuk menjadi sesat, maka Allah akan sesatkan dia. Wa hadzal hadis yaqta' wasail asyirk bir rasul sallallahu wa ghairihi. Maka hadis ini akan memutuskan sarana-sarana kesyirikan kepada rasul dan kepada yang lainnya. Artinya apa? Bagi mereka-mereka yang berbuat syirik dengan menjadikan Rasul SAW sebagai tandingan bagi Allah, maka diputus dengan hadis ini, di mana Rasul SAW tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang dicintainya sekalipun. Demikian. Maka tidak sepantasnya. Falladina yalja'una ilaihi sallallahu alaihi wasallam, maka orang-orang yang berlindung kepada Rasulullah SAW, yang mengatakan ya Habibullah, ya apa, Jiddal Husain dan sebagainya, angkiduni angkiduni misalkan, ya agisni agisni, maka ini tidak dibenarkan atau berdasarkan hadis, maka tertolaklah perbuatan kesyirikan mereka, terbantahkan dengan hadis ini, dengan adanya ayat ini. Wa yastanjiduna bihi musyrikun, demikian juga permohonan bantuan yang dilakukan oleh kaum musyrikin kepada Nabi, permintaan bantuan dari kaum musyrikin kepada Nabi SAW, demikian juga tidak dibenarkan, terbantahkan dengan hadis ini, terbantahkan dengan ayat ini. Fala yanfa'uhum dhalik, sehingga perbuatan itu tidaklah bermanfaat bagi mereka. Kenapa? Li'annahu lam ya'dan lahu ayastaghfira li'amnihi, karena Nabi SAW sendiri tidak pernah diberi izin oleh Allah untuk memintakan ampun bagi pamannya. Ya. Artinya kalau Nabi SAW saja tidak diberikan izin untuk memintakan ampun untuk pamannya, ini artinya apa? Artinya Nabi SAW tidak memiliki keistimewaan dalam hal rububiyah dan uluhiyah. Ya. Demikian. Tidak memiliki keistimewaan dalam uluhiyah maupun rububiyah. Ma'annahu qad qama ma'ahu qiyaman 'aziman, padahal apa? Pamannya ini sudah melakukan pembelaan, telah melakukan bantuan dan sebagainya kepada Nabi SAW, mendukung dakwahnya. Iya. Nah, tetapi apa? Tetapi tetap di sini tidak bisa, Nabi tidak diberikan izin untuk memintakan ampun bagi ayah, apa, bagi pamannya. Nah, nasarahu wa azarahu fi da'watih, bahkan pamannya ini membela, menolongnya, membantunya dalam dakwah Nabi SAW. Dikenal Abu Talib orang yang apa, menumpahkan segala jiwa dan raganya, bahkan hartanya untuk apa, untuk membela Nabi SAW di dalam dakwahnya. Sekalipun apa, Abu Talib belum masuk Islam, sekalipun Abu Talib belum masuk Islam, tetapi dia membela Nabi kita Muhammad SAW dengan berbagai macam bentuk pembelaan. Tetapi tetap Nabi SAW tidak diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk apa? Untuk memintakan ampun bagi pamannya. Fa kaifa bi ghairihi, maka kata Syekh Ibnu Utsaimin, bagaimana dengan yang lainnya? Mimman yusyrikuna billah, dari orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah. Baik. Demikian. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, di dalam hadis ini ada beberapa iskalat, ada beberapa problem. Al-iskalat al-waridah fil hadis, ada beberapa problem yang disebutkan dalam hadis ini. Al-ishkalul awal, muskil yang pertama, problem yang pertama adalah apa? Isbat, al-isbat wa nafyu fil hidayah. Adanya isbat dan nafi dalam masalah hidayah. Artinya di ayat ini Allah mengatakan innaka la tahdi man ahbabta. Ya, sesungguhnya engkau tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Di dalam ayat lain disebutkan apa? Wa innaka la tahdi ila sirati mustaqim. Sesungguhnya engkau sungguh memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Ya. Berarti apa? Ada isbat dan nafi dalam masalah hidayah dan sudah dijelaskan pada awal-awal pembahasan. Ya. Nah, demikian. Al-Ishghalu Tsani ini bahwasanya apa? Yang ditetapkan bagi Nabi SAW adalah hidayah al-irsyad. Hidayah itu dalalah wal irsyad. Ya. Sedangkan hidayah taufik ini yang dinafikan dari Nabi SAW. Al-Ishghalu Tsani, problem yang kedua, qauluhu adalah dalam hadis ini ucapan Al-Musayyab yang mengatakan apa? Lamma hadarat Aba Talibin al-wafatu. Ketika kematian telah menghampiri Abu Talib. Yushkil ma'a qawlihi ta'ala. Di sini ada iskal. Ada problem. Dibandingkan atau problem yang dikaitkan dengan firman Allah tabaraka wa ta'ala dalam surah Nisa ayat 18. Di mana Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan walaisatit taubatu lilladina ya'maluna sayyiat. Dan bukanlah taubat itu bagi orang-orang yang mereka berbuat kejelekan hatta idza hadara ahadahumul mautu qala inni tubtul an. Sehingga ketika kematian itu datang menemui mereka, menemui salah satu dari mereka, barulah mereka mengatakan inni tubtul an. Sekarang saya bertobat kepada Allah tabaraka wa taala. Ya. Berarti apa di sini? Di sini menunjukkan apa? Ada problem di sini. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima taubat orang yang dalam keadaan kematian sudah berada di hadapannya. Ya. Lantas bagaimana dengan Abu Talib di sini? Kan disebutnya sama. Lama hadarat Abu Talib al-wafah. Ya. Ketika kematian telah menghampiri Abu Talib. Bagaimana dengan ayat tadi? Maka kata Syekh Muslimin, zahirul hadis qabul taubatih. Zahir hadis ini menunjukkan diterima taubatnya. Nih, diterima apa? Taubatnya. Kalau Abu Talib mau bertobat, kan begitu ya? Karena Rasulullah SAW mengatakan, kul ya ammi, la ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha indallah. Ucapkan la ilaha illallah wahai pamanku. Iya. Sebagai kalimat yang aku akan bersaksi untukmu nanti di yaumul kiamat. Baik. Berarti apa? Berarti zahir hadisnya menunjukkan taubatnya Abu Talib kalau sampai dia mengucapkan la ilaha illallah akan diterima. Kalau sampai dia mengucapkan la ilaha illallah apa? Akan diterima, kan gitu ya taubatnya. Padahal di dalam ayat ini apa? Walaisatit taubatu lilladina ya'maluna sayyiat hatta idza hadara ahadumul mautu qala inni tubtul an. Ya. Seakan-akan apa? Bertentangan berarti. Seakan-akan bertentangan. Maka jawabannya bagaimana? Wal jawab ala dhalika min ahadi wajhain. Jawabannya terhadap permasalahan ini dari dua sisi kata Syekh Ibnu Utsaimin. Al awal yang pertama, ayuqal, boleh saja kita jawab lamma hadarat Abu Talibin al-wafatu, ketika kematian telah menghampiri Abu Talib. Maksudnya apa? Ay dhahara alaihi alamatul maut. Maksudnya di sini telah tampak tanda-tanda kematiannya. Ya, telah tampak tanda-tanda kematiannya. Walam yanzil bihi, tetapi kematian itu belum turun padanya. Begitu ya. Baik. Jadi apa? Jawaban yang pertama, maksudnya lamma hadarat Abu Talibin al-wafah itu apa? Telah tampak tanda-tanda kematiannya. Telah tampak tanda-tanda kematiannya. dan belum turun pada Abu Thalib, walakin urifa mautuhu la muhala, akan tetapi kematiannya itu bisa dikenal dan ini tidak mustahil. Ya, kematiannya bisa dikenal. Wa ala hadza fal wasfu la yunafil ayah. Oleh karena ini, gambaran yang disebutkan dalam hadis ini tidak bertentangan dengan ayat. Ya. Karena apa? Maksudnya di dalam hadis ini adalah ketika tampak tanda-tanda kematian pada Abu Thalib, hanya saja belum turun pada Abu Thalib. Begitu ya? Baik, ini jawaban yang pertama. Wasani jawaban kedua. Anna hadza khasun bi Abi Thalib ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya ini khusus bagi Abu Thalib bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kekhususan bagi Abu Thalib bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yastadillu lidzalika biwajhain. Dan atau wa yustadallu lidzalika biwajhain. Kita bisa ambil dalil, bisa diambil dalil dari pendapat yang kedua ini atau jawaban kedua ini dengan dua sisi. Awalan yang pertama, annahu qal, bahwasanya Nabi SAW di dalam hadis ini mengatakan kalimatan uhajulaka bi'indallah. Ini adalah sebuah kalimat yang aku akan menjadi saksi untukmu dengan kalimat ini di sisi Allah. Walam yajzam binaf'iha lahu. Dan Nabi SAW tidak menjazmkan di sini. Nabi tidak memastikan bahwa kalimat itu bermanfaat bagi Abu Thalib. Tetapi Nabi hanya mengatakan apa? Aku akan menjadi saksi. Aku akan berhujjah dengan apa? Dengan kalimat tersebut di sisi Allah tabaraka wa taala. Baik. Walam yaqul kalimatan tukhrijuka minan nar. Nabi tidak mengatakan ini adalah kalimat yang akan mengeluarkanmu dari neraka. Ya. Baik. Demikian. Artinya kalaupun sempat mengucapkan la ilaha illallah di masa kematian telah datang, Nabi tidak memberikan jaminan bahwa kalimat tersebut mengeluarkan dia dari neraka. Kenapa? Karena taubatnya di saat apa? Di saat kematian. Ya. Nah, sehingga tidak bertentangan dengan ayat tersebut. Baik, demikian. Yang kedua, sisi yang kedua, annahu ba, annahu subhanahu adzinan lin nabi sallallahu alaihi wasallam bisyafa'ah li ammihi ma'a kufrihi, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengizinkan bagi Nabi SAW untuk memberikan syafaat bagi pamannya walaupun dia kufur, walaupun dia kafir. Wa hadza la yastaqim illa lahu, dan ini tidak akan mungkin terwujudkan kecuali bagi Nabi untuk bisa memberikan apa? Syafaat kepada Abu Thalib. Wasyafa'atu lahu liyukhaffaf anhu al'adab, dan syafaat bagi Abu Thalib itu hanya untuk apa? Untuk meringankan adab saja, bukan apa? Bukan untuk mengeluarkan dari neraka. Begitu ya. Baik, sehingga dari dua jawaban ini pendapat yang kedua inilah yang lebih kuat. Ya, maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, wa yad'uful wajhul awwal, maka menjadi lemahlah pendapat yang pertama, sisi yang pertama, annal ma'na dhaharat 'alaihi 'alamatul maut, di mana pendapat yang pertama mengatakan apa? Maksudnya adalah telah tampak tanda-tanda kematian. Nah, ini pendapat ini apa? Lemah. Kenapa lemah? Bi anna qawlahu lamma hadarat Abu Thalib al-wafah mutabiqan tamaman li qawli ta'ala. Karena lafaz lamma hadarat Abu Thalib al-wafah itu cocok sekali dengan, sesuai sekali dengan firman Allah taala dalam surah tadi, dalam ayat tadi, hatta idza hadara ahaduhumul mautu. Ya. Hatta idza hadara ahaduhumul mautu. Ini berarti apa? Sama berarti. hingga ketika kematian telah datang. Kalimatnya apa? Hadara, ya. Sama. Dalam keadaan istihdar berarti sama. Berarti ini apa? Mutabiqan tamaman. Berarti sesuai, cocok sekali. Iya. Nah, mia fil mia, ya. 100% berarti sama, cocok. Begitu ya? Taib. Wa ala hada yakunul awdah fil jawab. Sehingga berdasarkan ini lebih jelas dalam hal jawabannya. Ya. Jawaban yang kedua ini lebih jelas. Anna hada khasun bin Nabi SAW. Bahwasanya ini kekhususan Nabi SAW ma'a Abi Talib. Ya. Nafsih. Kekhususan Nabi SAW bersama Abu Talib itu. Tidak bagi yang lainnya. Ya. Artinya apa? Ada keistimewaan pada Rasulullah SAW untuk bisa melakukan hal itu bersama pamannya. Baik, itu jawaban dari iskal yang kedua. Al-iskal al-salis. Sekarang problem yang ketiga. Anna qaulahu ta'ala, bahwasanya firman Allah tabarak wa ta'ala di dalam surah Taubat dikatakan apa? Makana lin nabi saslam, makana lin nabi walladina amanu ayastaghfiru lil musyrikin. Makana lin nabi, tidak sepantasnya bagi nabi walladina amanu dan orang-orang yang beriman ayastaghfiru lil musyrikin, untuk memintakan ampun bagi kaum musyrikin. Ya. Apa problemnya? Fi surati Taubah, di dalam surat Taubah ini. Wahia mutaakhirah madaniyah. Di mana surat At-Taubah ini adalah dikenal sebagai surat madaniyah. Iya kan? Mutaakhirah. Yang tentunya kalau surat madaniyah berarti dia mutaakhirah. Turunnya belakangan, iya. Berbeda dengan surat makkiyah, iya. Nah, surat makkiyah tentu lebih dulu. Taib. Demikian. Sehingga kata Syekh Muthaimin, wahia mutaakhirah madaniyah. Surat At-Taubah ini adalah surah mutaakhirah, surah yang turunnya belakangan, madaniyah, yang dikenal dengan surat madaniyah. Ini setelah Nabi SAW hijrah ke kota Madinah. Demikian. Wa qissatu Abi Talib makkiyah, sedangkan kisahnya Abu Talib makkiyah. Iya. Di mana Abu Talib tinggal? Di Mekah. Iya. Nah, berarti apa? Berarti kisah itu terjadi di Mekah. Berarti kisah makkiyah. Begitu kan? Sedangkan surat At-Taubah surat madaniyah. Nah, berarti ada iskal di sini. Baik. Wa hadha yadullu ala ta'akhurin nahyi 'anil istighfar lil musyrikin. Berarti ini menunjukkan larangan tersebut jatuhnya belakangan. Iya. Jatuhnya apa? Belakangan daripada kejadian tadi. Iya. Berarti apa yang dilakukan oleh Nabi menunjukkan Nabi SAW apa? Belum mendapatkan teguran dari Allah Ta'ala. Iya. Belum mendapatkan apa? Teguran dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Belum dilarang untuk memintakan ampun bagi kaum musyrikin. Walihada istadana Nabi SAW lil istighfar li ummihi. Oleh karenanya Nabi SAW apa? Meminta izin kepada Allah untuk memintakan ampun bagi ibundanya. Iya. Begitu kan? Wahuwa dhahibun lil umrah. Dalam keadaan Nabi SAW apa? Pergi untuk melakukan umrah. Iya. Demikian. Baik. Wala yumkin ayasta'dana ba'da nuzulin nahyi. Dan tentunya tidak mungkin Nabi meminta izin kepada Allah agar Allah mengampuni ibunya kalau itu jatuhnya setelah terjadinya, setelah turunnya ayat larangan. Ya. Baik, demikian. Fadalla 'ala ta'akhuril ayat. Berarti ini menunjukkan apa? Ayat ini turun belakangan. Ya. Kalau turun belakangan berarti apa? Berarti problemnya apa? Hilang problemnya. Ya. Taib. Iskalnya hilang. Taib. Wa annal murad bayan dukhuliha fi qawlihi ta'ala. Nah. Dan bahwasanya yang dimaksud di sini adalah menjelaskan adanya penjelasan masuknya perkara tersebut ke dalam firman Allah Ta'ala, maka nalin nabi walladina amanu ayastaghfiru lil musyrikin. Nah, walaisal makna annaha nazalat fi dalikal waqt. Dan ayat itu maknanya, bukanlah maknanya ayat itu turun di waktu itu, turun di saat itu. Ya. Wakila, ada juga yang memberikan jawaban, inna sababan nuzulil ayah wasti'danuhu rabbahu fil istighfar li ummihi. Bahwa sebab turunnya ayat tersebut adalah karena adanya permohonan izin dari Nabi SAW kepada Rabbnya, agar Nabi diizinkan memintakan ampun bagi ibu, bagi ibunya. Wala mani' min ayakuna lil ayah sababan. Dan kita masih ingat penjelasan Syekh, kata Syekh apa? Tidak menjadi penghalang, tidak mengapa, ya, tidak ada masalah, tidak menjadi problem ketika apa? Ketika satu ayat memiliki dua sebab, ya. Ketika satu ayat memiliki apa? Dua sebab. Nah, ya. Jadi dalam kaidah ilmu tafsir tidak bermasalah ketika satu ayat memiliki dua sebab turun, ya, asbabun nuzul. Memiliki dua asbabun nuzul, ya. Nah, demikian sebagaimana yang sudah diterangkan pada bab yang lalu. Taib. Al-isyalur rabi, problem yang keempat, anna ahlul ilmi qalu, bahwasanya para ulama mengatakan, yusannu talqinul muhtadhar la ilaha illallah, disunahkan untuk mentalkin al-muhtadhar, orang yang sedang sakarat, ya, dengan kalimat la ilaha illallah, ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis apa? Lakinu mautakum la ilaha illallah. Ya, bila ilaha illallah. Talkinkan orang yang sudah mendekati kematiannya dengan kalimat la ilaha illallah. Ya. Baik. Adapun hadis yang menyatakan lakinu mautakum yasin, ini hadisnya dhaif. Hadisnya apa? Dhaif. Ya. Baik. Nah, dan kalaupun sahih, maka apa? Maka itu dilakukan apa? Setelah mengucapkan la ilaha illallah. Demikian. Ya. Setelah ditalkinkan mengucapkan la ilaha illallah, maka apa? Dibenarkan untuk membacakannya. Nah, demikian. Dalam keadaan apa? Tentunya dalam keadaan tidak sampai membuat bosan orang yang dalam keadaan sakarat tadi. Demikian juga dalam mentalkinkan kalimat la ilaha illallah, ya. Tidak boleh kita mentalkin orang yang sedang muhtadhar dalam keadaan sedang sakarat dengan kalimat la ilaha illallah yang menyebabkan dia putus asa. Ya. Ucapkan la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah, terus apa? Enggak boleh berhenti. Udah pokoknya jangan berhenti. Ucapkan la ilaha illallah. Orang capek, ya kan? Nah, coba diingatkan tentang nikmat Allah Ta'ala, ya, diingatkan tentang rahmat Allah Ta'ala, kemurahan Allah Ta'ala, kemudian diperintahkan untuk mengucapkan la ilaha illallah, ya, diingatkan. Kalau sudah betul-betul mendekati ajal, ucapkan la ilaha illallah, karena kalimat ini yang akan menyelamatkan kita. Begitu. Baik. Demikian. Nah, sekarang yang jadi problem apa berarti? Para ulama mengatakan yusan, disunahkan untuk mentalkin orang yang sedang sakarat dengan kalimat la ilallah. Lakin biduni qaul kul, akan tetapi tanpa ada ucapan kul, tanpa ada ucapan katakan. Demikian, ya. Kenapa? Li'annahu rubbama ma'al dojar yakulula. Kenapa? Karena ketika dia putus asa, ketika dia sedang kesal, ya, ketika dia sedang emosi, dia akan mengatakan apa? Lah, enggak mau. Kan gitu, ya. Nah, kenapa? Kul. Nah, misalkan katakan la ilaha illallah. Nah, kalau mau mentalkin enggak usah mengatakan katakan, ya. Udah, cukup. La ilaha illallah. Supaya dia meniru. Nah, coba ucapkan la ilaha illallah. Kemudian apa? Jangan kemudian udah omong, ucapkan. Ayo ucapkan. Nah, jangan, ya. Cukup kita yang membisiki di telinganya la ilaha illallah. Supaya apa? Supaya dia meniru ucapan kita. Iya. Demikian. Tanpa harus kita mengatakan, ayo ucapkan, ayo tirukan, ayo ayo. Nah, iya. Demikian. Apalagi sampai diguncang-guncang badan, ayo ucapkan la ilaha illallah. Ya. Nah, orang apa? Kesel akhirnya ya. Ini orang apa? Dia masih punya hati walaupun dia dalam keadaan sakarat, tapi apa? Dia masih punya hati, iya kan? Dia bisa kesal dia. Dia bisa bosan. Saya dari tadi sudah mengucapkan la ilaha illallah cuma tidak keluar, kan gitu kan? Nah, akhirnya apa? Dia putus asa akhirnya. Dia enggak mau geleng-geleng dia. Iya. Nah, enggak mau mengucapkan. Tapi yang seperti ini apa? Berarti kesalahan ada pada kita ketika kita mentalkin. Iya. Dan itu kita lihat sebagian ya, sebagian ikhwan memaksa. Iya, memaksa untuk mengucapkan la ilaha illallah dengan apa? Dengan kul, katakan la ilaha illallah. Nanti ini akan menyelamatkan kamu. Ini. Wah, sudah. Ya. Seperti orang yang diceramahi sudah. Wala haula wala quwata illa billah. Ya. Nah, tidak demikian dalam mentalkin. Bukan seperti itu dalam mentalkin. Ya. Baik, demikian. Tapi apa? Dibisikkan di telinganya la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya. Supaya apa? Hatinya terenyuh untuk mengikuti. Hatinya bangkit untuk mengikuti mengucapkan la ilaha illallah. Ya, demikian. Maka kata siapa? Lakin biduni kaul kul. Tapi tanpa ucapan kul. Ya. Kenapa? Li'anna rubbama ma'addajar yaqul la. Karena kalau ketika dia emosi, ketika dia marah, ketika dia tidak suka, dia akan mengucapkan la. Kenapa? Lidayyi sadrihi ma'a nuzulil maut. Karena dia sedang sempit. Dia sedang apa? Kesulitan dengan turunnya kematian pada diri, pada dirinya. Ya. Aw yakrah li hadhil kalimah. Yakrah hadhil kalimah. Atau dia benci terhadap kalimat tersebut. Aw ma'naha, atau benci kepada maknanya. Wa fi hadzal hadis qala kul. Sedangkan di dalam hadis ini mengatakan ada kalimat kul, ya. Dalam hadis ini justru Nabi mengatakan apa? Kul. Kalimatan kul la ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha indallah. Baik. Apa jawabannya? Wal jawab anna Abu Thalib kana kafiran. Jawabannya adalah apa? Kenapa kok Nabi SAW justru membawakan dengan kalimat kul? Iya. Kalau para ulama justru mengatakan apa? Jangan ada kalimat kul, kan gitu ya. Baik. Berarti apa? Apakah bertentangan dengan hadis ini pendapatnya ulama? Jawabannya kata Syekh Ibnu Utsaimin, anna Abu Thalib kana kafiran. Karena di saat itu Abu Thalib adalah orang yang kafir. Iya. Fa idza qila lahu kul, sehingga ketika dikatakan kepada Abu Thalib ucapkanlah la ilaha illallah wa aba, kemudian dia menolak, fa huwa bakin ala kufrihi, berarti dia tetap di atas kekufurannya. Lam yadhurruhu talqin bihada, sehingga apa? Sehingga dengan talqin ini tidak memadaratkannya. Ya. Taib. Tidak memadaratkan dia. Wa imma ayabqa ala kufri wala darar alaih bihada talqin. Ya. Boleh jadi ada kalanya dia tetap berada di atas kekufurannya dan tidak ada madarat bagi dia dengan mentalkinnya ini, dengan mengucapkan kul tadi. Wa imma ayahdiyahu Allah, ada kalanya atau boleh jadi dia mendapatkan hidayah, Allah akan berikan hidayah kepada dia. Ya, ini kalau orang kafir demikian caranya, ucapkan dengan kul begitu ya, dengan adanya ucapan kul, katakanlah la ilaha illallah, begitu ya. Kenapa? Karena jelas orang kafir apa? Dia hukum asalnya tidak mau mengucapkan, maka butuh untuk penegasan, ucapkan la ilaha illallah, begitu ya. Taib. Bi khilafil muslim, berbeda dengan seorang muslim. Kalau mentalkinnya seorang muslim baru fahuwa ala khatrin, ya. Maka dia apa? Berada pada khatr. Ya. Artinya apa? Dalam keadaan yang serba bahasa kitanya berada pada posisi seperti memakan buah simalakama, ya, begitu. Nah, yang kalau dia tidak mengucapkan la ilaha illallah akan berbahaya bagi dia. Ya. Taib. Tetapi ketika dia mengucapkan la ilaha illallah, maka apa? Maka dia akan selamat. Demikian. li'annahu rubbama yadhurruhu talqin 'ala hadzal wajh. Kenapa? Karena kalau kita mentalkin orang apa seorang muslim dengan mengucapkan kul, katakan la ilaha illallah, kemudian dia menolak, enggak mau, berbahaya berarti kan. Nah, maka apa? Maka yang demikian jangan dibawakan dengan ucapan kul begitu. Iya. Karena apa? Ketika dia menolak, maka dia akan jatuh kepada kekufurannya. Berbeda dengan orang kafir. Ketika dia menolak, enggak ada madarat, ya. Tidak bermadarat. Kenapa? Hukumnya, hukum asalnya apa? Kafir. Iya. Sehingga ketika kita katakan la ilaha illallah, enggak mau, ya sudah enggak masalah. Ya kamu tetap pada kekufurannya. Iya. Tapi ketika kita katakan kul, katakan la ilaha illallah. Kemudian ya saya ucapkan la ilaha illallah. Maka apa? Ya sudah. Ini yang kita harapkan. Ya, ini yang kita harapkan. Baik. Kalaupun dia tidak mau mengucapkannya, itu pilihan dia. Tapi kalau muslim, usahakan untuk dia tetap di atas la ilaha illallah. Maka jangan kita membuat dia marah. Nah, dalam mentalkin jangan sampai kita membuat dia marah atau membuat dia bosan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Nah, ayo terus. Ucapan la ilaha illallah. Orang sudah megap sudah istilahnya kayak apa? Kayak gurame mencari ya udara. Sudah seperti itu, dipaksa. Ayo ucapkan la ilaha illallah. Jangan. Coba ingatkan lagi tentang nikmat Allah ya. Sudah berapa banyak harapan kamu yang terwujudkan oleh Allah? Dikatakan, ya, dibegitukan. Nah, tidak ada yang bisa mewujudkan cita-citamu kecuali Allah. Diingatkan. Sehingga apa? La ilaha illallah. Dia juga apa? Terenyuh, ya. Dia juga mau mengucapkan la ilaha illallah. Begitu. Taib. Jangan dipaksa, jangan digoncang, jangan di apa? Dibikin dia kesal dan marah. Apalagi bosan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Iya. Karena apa? Karena ini bahaya nanti. Bahaya bagi seorang muslim. Iya. Adapun orang kafir tidak berbahaya, tidak bermadharat. Iya. Karena hukum asalnya apa? Kafir. Demikian. Taib, mafhum insyaallah ya maksud daripada iskal yang keempat ini, ya. Nah, demikian ikhwati azan wa jazakumullah naktafi bihadzal qadar. Aqulu qawli hadza astaghfiru li wa lakum wa lisal muslimin والمسلمات من كل ذنب وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تفضلوا حبيبكم نعم keliru, tentu keliru yang seperti itu. Yang dianjurkan adalah mengucapkan la ilaha illallah. Nah, maka harus diingatkan. Ya cukup kita membisikkan, kita yang tahu cukup membisikkan di telinga la ilaha illallah begitu. Nah, enggak. Allah akan mudahkan kalau dia sudah mengucapkan la ilaha illallah. Udah la ilaha enggak akan mungkin Allah putuskan. Iya, enggak akan mungkin. Itu berarti Allah berikan taufik pada dia untuk menyempurnakannya. Jangan ada kekhawatiran, oh nanti dia cuma mengucapkan la ilaha berarti dia kafir nanti. Enggak. Begitu. Ketika dia sudah bisa mengucap la ilaha, pasti Allah akan mudahkan untuk dia menyempurnakannya. Pasti. Ya, begitu. Taib. Nah, demikian. Ketika memang masih panjang, masih jauh, cukup dengan mengingatkan nikmatnya. Cukup. Supaya apa? Supaya itu kalimat dia yang terakhir. Ya. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sahihkan oleh Syekh Mubil, man qala fi akhir hayati la ilallah dakhal jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilallah di akhir hayatnya, maka dia masuk ke dalam jannah. Kalau dia sudah mengucapkan la ilallah, kemudian kita lihat semakin dekat tanda kematian, sudah usahakan itu kalimat dia yang terakhir. Jangan ada ucapan lain. Demikian. Ya. Nah, ketika dia mengucapkan kalimat yang lain, ingatkan lagi la ilaha illallah. Begitu. Ya. Begitu. Dengan lembut, dengan penuh dengan apa? Kesopanan pada dia. Begitu. Ya. Nah, supaya membangkitkan dia untuk mengucapkan kalimat tersebut. Wallahu a'lam. Demikian. Naktabi wa dalqadab. Subhanallahi wa bihamdihi.